Mohon perhatian, pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan diskotik. Thank you. awas. Hembuskan nafasmu, kayak aku anak hidup kamu. Jangan dariku. Yeah.

yang merasa ditinggal pacarnya, ini lagu buat kalian. Jangan engkau menangis, hapus air matamu. Izinkan aku pergi, pasti kembali untukmu. Rasamu diri ini, meninggalkanmu. Ini lagu buat kalian. Ini lagu buat kalian.